Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab La yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Tidak boleh disembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan ayat berkaitan dengan larangan sholat di Masjid Ad-Dirar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, La takum fihi abada. Janganlah engkau sholat di Masjid Dirar selama-lamanya. La masjidun ustisa ala taqwa min awwali yawm ahakku an takuma fih. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal pertama kalinya lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Yang dimaksud di sini adalah Masjid Quba. Sehingga Nabi SAW pun beliau biasa menyempatkan setiap hari Sabtu untuk mengunjungi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Nah, walaupun ada khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan yang dimaksud adalah Masjid An-Nabawi. Tapi kata Ibnu Katsir, tidak saling bertolak belakang antara pendapat-pendapat tersebut, dikarenakan Masjid Quba masjid yang dibangun di atas ketakwaan, apalagi Masjid Nabi SAW. Kedua masjid itu sama-sama dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan Masjid Ad-Dirar, masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan tujuan dibangunnya Masjid Dirar oleh orang-orang munafiqin, yaitu untuk memberikan kemudharatan kepada kaum muslimin, wa kufran, dan juga untuk melakukan kekafiran. Dan di antara kekafiran adalah kemaksiatan, dikarenakan kemaksiatan cabang daripada kekafiran. Kemudian juga untuk memecah belah di antara kaum mukminin. Dan juga untuk membela, menolong orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sehingga setiap amalan yang mengandung empat perkara tadi dilarang dalam Islam. Setiap amalan yang memudaratkan kaum muslimin diharamkan dalam Islam. La dharar wala dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri. Jangan juga memudaratkan orang lain. Begitu juga setiap amalan yang di dalamnya mengandung kekafiran, kemaksiatan dilarang dalam Islam. Dan setiap perbuatan yang memecah belah kaum mukminin ini pun dilarang dalam Islam. Nah, memecah belah agama ini merupakan sifatnya orang-orang musyrikin. Allah mengatakan la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan setiap amalan yang membela, menolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini pun dilarang dalam Islam. Ya. Dan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi ada semuanya ketika orang-orang munafik membangun Masjid Dirar. Ya. Masjid Dirar mereka gunakan untuk irsadan liman haraballaha wa rasulahu, untuk menunggu kedatangan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, dikabarkan ya, akan ada pasukan yang akan memerangi kaum muslimin. Mereka bangun Masjid Dirar sebagai tempat markas ya, untuk orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika orang-orang munafikin mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah pergi melaksanakan perang Tabuk, mereka minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid tersebut. Kemudian mereka melakukan kedustaan-kedustaan. Nah, dengan mengatakan masjid ini dibangun untuk orang-orang yang lemah. Masjid ini dibangun untuk orang-orang yang berhalangan ketika di musim dingin di malam hari. Maka minta Nabi SAW merekomendasikan masjid tersebut dan sholat di dalamnya. Maka mereka bersumpah. Ya, orang-orang munafik. In aradna ilal husna. Tidaklah yang kami inginkan melainkan kebaikan dengan membangun masjid ini. Sampai mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ingin Nabi salat di masjid tersebut. Supaya dijadikan sebagai rekomendasi Nabi saja salat di masjid ini. Padahal masjid itu mereka hendak gunakan untuk memudhorotkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, melakukan berbagai macam kekafiran dan kemaksiatan, dan juga untuk menolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi mengatakan, kami hendak melakukan safar, akan tapi nanti saja apabila kami pulang dari Tabuk insyaallah salat di masjid tersebut. Ketika Nabi SAW sekitar satu hari atau setengah hari hendak pulang ke Madinah, turun wahyu mengkhabarkan tentang keadaan masjid tersebut. Ayat yang kita bacakan tadi, bahwa masjid tersebut dibangun untuk memudaratkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengutus sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Sudah dihancurkan terlebih dahulu masjid tersebut. Sehingga penguasa berhak untuk menghancurkan masjid yang dibangun untuk memudaratkan kaum muslimin. Nah, dikarenakan masjid tersebut di dalamnya dilakukan kekafiran, kemaksiatan. Dan kemaksiatan ini perkara yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara tujuan masjid itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, ketaatan di dalam masjid tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara masjid dirar di dalamnya kemaksiatan, kekafiran, ini menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan akan membuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan di antara pengaruh jelek kemaksiatan, hukuman-hukuman terhadap kemaksiatan ini bisa menjatuhkan kewibawaan, menjatuhkan kemuliaan seorang. Yeah. Menjadi orang yang hina di tengah-tengah manusia. Nah, dan beliau banyak menyebutkan dampak dan pengaruh jelek kemaksiatan dalam kitabnya Ad-Da'u wa-Dawa. Nah, dan juga telah kita jelaskan, masjid itu dibangun untuk tujuan yang mulia. Tapi ketika niatnya untuk mengganggu kaum mukminin, memudaratkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, maka masjid tersebut dilarang untuk sholat di dalamnya. Suatu perbuatan yang baik, kalau niatannya jelek, maka perbuatannya pun menjadi jelek, dikarenakan niatannya jelek. Nah, membangun masjid, suatu amalan yang baik, tapi ketika niatnya untuk memudaratkan, memecah belah kaum mukminin, maka menjadi jelek apa yang dilakukannya. Nah, kita lanjutkan. Wa wajhu munasabatil ayah litarjamah. Bentuk kecocokan, korelasi ayat yang kita bacakan tadi dengan judul dari bab. Anal mawadi'a al-mu'addah lid-dabhi li ghairillah yajibu ijtinabud dabhi fiha lillah. Sesungguhnya tempat-tempat yang disiapkan untuk menyembelih bagi selain Allah Subhanahu wa taala wajib untuk dijauhi. Nah, penyembelihan padanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tempat di mana tempat itu biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, apakah untuk jin ataukah penunggu suatu tempat dari kalangan jin, maka tidak boleh kita menyembelih di tempat tersebut walaupun sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama anna hadal masjid lamma a'adda lil ma'siyati sara mahalu ghadabin li ajli dalika fala tajuju sholatu fihi lillah. Sebagaimana masjid ini, masjid Dirar, ketika disiapkan untuk kemaksiatan sehingga menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan disiapkan untuk kemaksiatan. Fala tajuju sholatu fihi lillah, maka tidak boleh sholat di dalamnya walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sholat di masjid Dirar. Dengan mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, la takum fihi abada. Jangan engkau sholat di dalamnya selama-lamanya. Nah, padahal ini masjid. Ya. Tapi ketika masjid tersebut disiapkan untuk kemaksiatan, untuk memudaratkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, bahkan ya, sebagai tempat untuk menunggu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya, maka Nabi pun dilarang untuk sholat di dalamnya. Nah, padahal ya, sholatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dilakukan di masjid yang seperti itu, keadaannya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitupun tempat-tempat ya, yang biasa digunakan untuk penyembelihan bagi selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh kita menyembelih di tempat tersebut walaupun sembelihan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa dikatakan perbuatan semacam ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya. Sehingga nah, mereka bisa saja mengatakan kalau seandainya Nabi sholat di tempat tersebut, ya, mereka akan mengatakan Nabi saja sholat di masjid ini, ya, kenapa kalian tidak bisa sholat di masjid ini? Dijadikan sebagai rekomendasi oleh mereka. Nah, begitupun kalau kita menyembeli, ya, di suatu tempat yang biasa dilakukan penyembelihan bagi selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan menjadikan sebagai rekomendasi. Ya, orang-orang yang berjenggot berjubah saja mereka menyembelih tempat ini. Nah, kenapa kalian tidak mau menyembelih tempat ini? Ya, sehingga tempat tersebut bisa dijadikan sebagai rekomendasi oleh mereka. Padahal di tempat tersebut dilakukan penyembelihan-penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada kiasun sahih, dan ini kias yang sahih. Wa yu'ayyiduhu hadis Sabit ibn Dhuhaq al-Ati, dan diperkuat ya, oleh hadis Sabit ibn Dhuhaq yang akan datang nanti disebutkan. Nah, qulhu, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ya, ketika Allah mengatakan sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang senang untuk mensucikan diri. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa ghairuhum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Wa ghairuhum. An Uwaim bin Sa'ad al-Ansari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atahum fi masjid Quba. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di masjid Quba. Nah. Wa qala inna Allaha qad ahsana alaikum as-sana bit-tuhur fi kisrati masjidikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pujian yang baik kepada kalian, ya, dengan sifat bersuci tentang kisah masjid kalian. Ya, Allah katakan di dalam masjid Quba itu ada orang-orang yang mensucikan diri. Fama hadat tahur alladhi tatoharuna bihi. Maka Rasul mengatakan, nah, bersuci macam apa yang kalian bersuci dengannya? Faqalu, mereka mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an. Demi Allah wa Rasulullah, kami tidak mengetahui sesuatu apapun. Illa annahu kana lana jiran minal yahud. Melainkan kami memiliki tetangga dari kalangan Yahud. Wa kanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid wa ghasalna kama ghasalu. Di mana mereka membasuh dubur-dubur mereka dari buang air besar. Maka kami pun membasuhnya sebagaimana mereka membasuh. Nah, Wa fi riwayatin an Jabir, dalam riwayat Jabir, wa Anas, dan juga Anas, huwa daka fa'alaikumu. Maka begitulah semestinya. Maka hendaklah kalian melakukannya. Nah, kan tapi hadis ini dipersisikan oleh para ulama. Riwayat yang kita bacakan ini do'aib, tapi disebutkan hadis ini memiliki sawahid-sawahid. Memiliki penguat-penguat. Nah, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di antara sebab Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, dikarenakan mereka istinja dengan air. Ya. Setelah buang air besar, istinja dengan air, ya. Istinja dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Menggabungkan istinja dengan batu dan air. Ya. Sampai sebagian ulama pendapat bahwasannya yang afdol ketika istinja itu menggabungkan antara batu dengan air. Berdasarkan hadis tadi. Dikatakan ini sebab pujian kepada ahlu Quba. Nah, tapi riwayat yang menyebutkan ya, tambahan batu, ini riwayat yang dhaif. Nah, riwayat yang sahih, dikarenakan mereka istinja dengan air. Adapun tambahan istinja dengan batu diikuti dengan air, ya, tambahan dengan batu ini tambahan yang lemah. Nah, saya pendapat yang kuat. Nah, dan hadis yang sahih hanya mengatakan istinja dengan air. Nah, sehingga yang afdol dalam istinja itu dengan air, dikatakan asal, ya, untuk membersihkan itu dengan air. Nah, walaupun tidak mengapa kalau mau digabung, ya, sah-sah saja. Tapi yang afdol, nah, yaitu dengan air. Ya, kalau dengan batu saja pun tidak apa-apa. Ada air, memilih dengan batu, memilih dengan tisu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika istinja. Tapi yang afdol menggunakan air, dikatakan air merupakan asal dalam membersihkan dan lebih membersihkan dibandingkan dengan batu atau yang selainnya. Nah, wadaka fa'alaikumu rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Abi Hatim. Nah, wadaru kutni wal hakim. Qaluhu, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, inna tuhur bil ma' la hasanun. Ya, sesungguhnya bersuci dengan air itu baik. Walakinnahum al-mutatahhiruna minadh-dhunub. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Ya, sehingga ini mencakup kedua-duanya. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan ahlu Quba, ya, bahwasanya mereka itu rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang senang, cinta untuk mensucikan dirinya. Mensucikan diri di sini, ya, apakah mensucikan diri dari hadas, dari najis, dan juga mensucikan diri dari dosa-dosa. Nah, dan kata Abu Ali, ya, ya, mensucikan diri dengan air ini suatu kebaikan. Akan tapi yang lebih utama, mereka itu mensucikan diri mereka dari dosa-dosa. Nah, ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasannya at-tuhur, mensucikan diri di sini. Nah, ada mensucikan diri yang sifatnya hissiyah, ada juga yang mensucikan diri sifatnya ma'nawiyah. Kalau hissiyah, ya, mensucikan diri berkaitan dengan hadas atau najis. Nah, ya, menghilangkan najis, ya, mengangkat najis dan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, Dan juga mensucikan diri sifatnya maknawi ya, mensucikan diri dari dosa-dosa. Nah, ini mencakup semuanya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyabaka fatahhir." Dan sucikanlah pakaianmu. Ini bisa maknanya hisiyah atau ma'nawiyah. Kalau hisiyah maksudnya nah, bersihkan pakaianmu, sucikan pakaianmu dari najis. Nah, bisa juga maknanya ma'nawiyah. Yeah. Maksudnya bersihkan dirimu dari kesyirikan dan dosa-dosa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada hamba-hamba yang mensucikan dirinya. Yeah. Apakah yang sifatnya hisiyah atau ma'nawiyah? Mensucikan diri dari hadas dan najis atau mensucikan diri dari dosa-dosa. Nah, Allah sangat senang sekali kepada hamba yang senantiasa mensucikan dirinya. Nah, baik dari hadas dan najis atau membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Wa fi isbatun isbatu sifatil mahabbah khilafan lil asairah wa nahwihim. Di dalam hadis ini atau ayat ini penetapan sifat al-mahabbah, sifat kecintaan. Ya, innallaha wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Di antara sifat Allah adalah mencintai. Nah, khilafan lil asyairah wa nahwihim, berbeda dengan asyairah dan yang semisalnya. Nah, yeah, dari kalangan Mu'tazilah, yeah, yang menolak sifat mahabbah. Yeah. Berkaitan dengan asma wa sifat, ada di antara kelompok yang mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Ada juga di antara mereka yang menetapkan nama-nama tapi menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hanya sekedar nama tanpa ada sifat. Ya, padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah yang mulia. Seperti halnya Alim, Allah Maha mengetahui. Ya, di dalamnya mengandung sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui segala sesuatu. Nah, ya. Adapun tadi di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah asma sifat, ya, ada yang menolak nama-nama dan sifat-sifat, ya, ada juga yang menetapkan nama saja menolak sifat-sifat. Ya. Ada juga di antara mereka yang menetapkan sebagian sifat-sifat dan menolak sebagian sifat-sifat yang lainnya. Ya, yang jadi patokan mereka itu akal. Ya, sifat-sifat yang sesuai dengan akal mereka tetapkan. Adapun sifat-sifat yang sesuai dengan akal mereka tolak dan mentakwilnya. Seperti hanya asyairah. Ya, mereka hanya menetapkan nah, beberapa sifat saja. Ya, wujud kidamba qom khulafatul hawadisi. Ya. Sifat 20 dan sebagainya, kemudian menolak sifat-sifat yang lainnya. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah ya menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, dan juga apa yang ditetapkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mentakwil-takwilnya. Seperti halnya sifat mahabbah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita bayangkan. Ya. Yeah. Dan enggak usah kita samakan antara sifat cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Ya. Yeah. Kalau makhluk ketika cinta kepada seseorang, ya, yeah, bisa menyebabkan ketergantungan kepada orang tersebut. Bisa dimabuk cinta dan lain sebagainya. Tidak usah kita bayangkan dan samakan antara kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dengan kecintaan makhluk kepada makhluk yang lainnya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas-sami'ul basir. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang setara, serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Maha Mendengar dan juga Maha Melihat. Ya, kewajiban kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, ya, tanpa mentakwilnya, ya, tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, sifat-sifat Allah penuh dengan kesempurnaan. Adapun sifat makhluk penuh dengan kekurangan. Walaupun namanya sama, ya, makhluk memiliki sifat cinta. Allah pun memiliki sifat cinta. Tapi cintanya Allah dengan cintanya makhluk berbeda. Cintanya Allah penuh dengan kesempurnaan. Adapun cintanya makhluk penuh dengan kekurangan-kekurangan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai penjelasan dari ayat yang dibacakan dalam bab ini. Ya. InsyaAllah nanti kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan bab ini. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.